الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang keenam yang menyangkut tentang sunnah-sunnah, baik qauliyah demikian pula fi'liyah di dalam salat. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, mubatilatuha, pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat. Yang dimaksud pembatal-pembatal salat yaitu perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang di dalam sholat yang menyebabkan sholat yang dia kerjakan tidak teranggap. Tidak teranggap. Dengan istilah bahwa seorang yang melakukannya lam tabra' dhimmatuhu, tanggungannya belum lepas. Dia mengerjakan sholat seperti tidak mengerjakan, karena apa yang dia kerjakan tidak teranggap di dalam syara'. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk sholatnya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu, ulangi sholatmu, karena tadi kamu belum sholat. Yani sholat yang kamu kerjakan tidak teranggap. Maka mubtilat as-salah, pembatal-pembatal salat, apabila seseorang melakukannya, salah satu dari pembatal-pembatal yang disebutkan, maka dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan salatnya. Dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan salatnya, karena salat yang dia lakukan sama seperti dia tidak mengerjakan salat. Lalu beliau berkata hafizahullah ta'ala, yubtilu salata umurun, yang membatalkan salat itu ada beberapa hal. Nujmiluha fima ya'ti, maka di sini kami akan menjelaskannya secara ringkas. Yang pertama, yubtilu salata ma yubtilu taharah, yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan sucinya seseorang. Yakni yang menyebabkan dia berhadas. Yang menyebabkan dia berhadas. Apa saja yang membatalkan kesucian seseorang, yang menyebabkan dia hadas, maka itu juga membatalkan sholat. لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا, karena bersuci itu merupakan syarat sahnya salat. Fa idza batalatit taharatu batalatis salah, maka apabila batal kesuciannya maka batal pula salatnya. Maka kembali kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Seorang sedang salat lalu kemudian dia buang angin, maka buang angin termasuk hal yang membatalkan sholat, karena itu termasuk hadas. Dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ditanya, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, fusaun aw durat, yakni sesuatu yang keluar, apakah dengan bunyi atau tanpa bunyi. Maka ini termasuk di antara hal yang membatalkan wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Namun apabila dia di dalam salat dia hanya merasakan sebuah keraguan, tidak pasti, tidak yakin. Dia mendapati sesuatu di dalam perutnya berbunyi, namun tidak sampai keluar. Atau dia ragu apakah keluar atau tidak. Maka selama masih dalam keadaan ragu, jangan dia meninggalkan sholatnya. Karena dia asal hukumnya dalam keadaan suci, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan sholatnya sampai ada sesuatu yang meyakinkan bahwa wudhunya benar-benar telah batal. Yang kedua, al-dhahiku bisautin wa huwa al-qahqaha. Tertawa dengan suara, yaitu al-qahqaha. Yang dimaksud al-qahqaha yaitu ya tertawa dengan suara, ha ha ha. Sedang sholat tertawa, aneh. Ya. Kata beliau, fa innahu yubtiluha bil ijma'. Maka ini membatalkan sholatnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab dia bermain-main dengan sholat itu. Sholat, inna fis sholati lasyughlan. Sholat itu ada kesibukan sendiri. Seorang konsentrasi dengan sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk dalam mengerjakannya. Nah ini tertawa. Bertentangan dengan tujuan diperintahkannya sholat tersebut. Dia tertawa di dalam sholat. Nah, dengan kesengajaannya. Dia sadar melakukannya. Maka ini membatalkan sholat, kata beliau, bil ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annahu kal kalam. Karena ini statusnya seperti berbicara. Bal asyad, bahkan lebih dari berbicara. Walima fi dhalika min al-istikhfaf wa at-tala'ubi al-munafi li-maqsudi shalah. Dan disebabkan karena dengan tertawa tersebut merupakan bentuk istighfaf, menganggap remeh dan bermain-main. Dan itu menghilangkan tujuan dari sholat tersebut. Termasuk abah. Perbuatan yang sia-sia, yang melalaikan. Tidak sepantasnya seorang sedang sholat tertawa. Maka ini membatalkan sholatnya. Adapun jika seorang tertawa karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang akhirnya dia tidak bisa menahan. Dia tidak bisa menahan. Ya. Mungkin dia sedang sholat, di depannya ada sesuatu yang membuat dia merasa lucu. Akhirnya dia enggak tahan, tertawa. Apakah yang demikian membatalkan sholat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, yakni jumhur dari kalangan para ulama menganggap hukumnya sama. Yakni tidak sepantasnya seseorang melakukan hal tersebut di dalam sholatnya. Karena di dalam sholat ada kesibukan tersendiri. Seorang diperintahkan untuk konsentrasi. Walhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mengerjakan sholat hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apakah mungkin seseorang tatkala dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal dia tertawa. Nah, dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ya, diperintahkan seorang untuk senantiasa khusyuk. Tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat merusak sholatnya, seperti berbicara, termasuk diantaranya tertawa. Amma tabassumu bila qahqahatin. Adapun kalau tersenyum, namun tanpa qahqaha, jadi dia hanya senyuman saja. Ya, dia melihat sesuatu, akhirnya dia tidak bisa menahan, senyum. Tapi tidak sampai haha, tidak sampai keluar suaranya. Fa innahu la yubtiluha, yang demikian tidak membatalkan salatnya, kama naqalahu Ibnu al-Munzir wa ghairuh, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu al-Munzir dan yang lainnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya salat seseorang yang tersenyum. Namun seperti yang telah kita sebutkan bahwa tidak sepantasnya bagi orang yang salat di sekitarnya ada sesuatu yang merusak konsentrasinya. La yamghi fil baiti ay yakuna hunaka syai'un yushghiluh. Tidak sepantasnya di Baitullah ada sesuatu yang dapat merusak dan menyibukkan konsentrasi seorang yang sedang salat. Yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Berbicara dengan sengaja yang bukan untuk kemaslahatan sholat, yang bukan untuk kemaslahatan sholat, yakni tidak ada hubungannya dengan sholat, maka ini kata beliau termasuk di antara perkara yang membatalkan sholat. Fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna natakallamu fi sholati, kami dahulu itu ngobrol di dalam sholat, berbicara di dalam sholat. Yukallimu rajulu minna sahibah, di mana seorang berbicara dengan temannya di dalam sholat. Itu sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang mereka berbicara di dalam sholat. Jadi sebelum itu ya mereka dalam sholat ngobrol. Ya, sambil sholat, ini gimana, kamu dari mana aja, kira-kira seperti itu. Artinya bukan satu hal yang terlarang mereka ngobrol di dalam sholat. Ya, ketika ada yang lewat mengucapkan assalamualaikum, maka dia sedang sholat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Nah, alhamdulillah yarhamukallah. Yani bukan satu hal yang terlarang ketika itu. Wahwa ila jambihi fi sholat, dan dia di sampingnya, samping temannya di dalam sholat. Hatta nazalat, hingga turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan qanit. Di antara makna al-qunut yakni as-sukut, diam. Maka tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Zaid bin Arqam, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, maka kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Kami dilarang untuk berbicara. Oleh karena itu para ulama sepakat tentang hal ini. Di antara yang menyebutkan kesepakatan itu adalah Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilm ala anna man takallama fi salatihi 'amidan li ghairi maslahati shalah fa salatuhu fasidah. Telah sepakat para ulama bahwa barang siapa yang berbicara dengan sengaja di dalam salatnya bukan untuk kemaslahatan salat, maka salatnya batil, salatnya fasidah, salatnya rusak, batal. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau seseorang terpaksa berbicara ya, karena melihat seseorang yang dikhawatirkan dia akan celaka, misalnya ada ular di sampingnya. sambil sholat. Orang itu gak lihat. Ini bahaya kalau gak ditegur. Maka bisa-bisa dia terkena sengatan ular. Akhirnya sedang sholat. Awas itu ular di belakangmu. Misalnya. Boleh gak? Atau misalnya ada orang yang buta sedang berjalan. Ya, dan kita melihat. Nah, di depannya ada lubang besar. Ya, namanya orang buta dia gak melihat. Kalau dia terus, jatuh dia. Boleh gak kita sedang sholat mengatakan. Ya, Pak, tolong jangan terus. Belok kanan. Di depan itu ada lubang. Sedang sholat. Boleh gak yang demikian? Karena terpaksa dia harus berbicara. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang sahih, ini termasuk di antara keumuman, ya, tidak ada pengecualian yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa berbicara al-kalam secara mutlak membatalkan salat. Nah, sehingga orang yang demikian pun, ya, meskipun dia terpaksa, dia harus memberitahu, maka salatnya batal, maka dia harus mengulangi dari awal. Ya, kalau terpaksa dia harus memberitahu, ya, demi kemaslahatan seorang tersebut yang dikhawatirkan dia akan celaka, maka dia mengucapkan dan batal salatnya. Maka dia harus mengulangi salatnya dari awal. Ini yang sahih dalam hal ini, wallahu taala alam, disebabkan karena tidak ada pengecualian dalam hal ini. Pengecualian ada bagi seorang yang dalam keadaan jahil, tidak mengetahui hukum berbicara di dalam salat, atau orang yang sedang lupa, sebagaimana akan disebutkan. Kata beliau, fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtul salatuhu. Apabila dia berbicara karena jahil, tidak mengetahui hukumnya, atau karena dia lupa. Dia lupa kalau dia dalam salat. Dia berbicara. Dia tahu hukumnya, tapi dia lupa kalau itu dalam salat. Kata beliau, la tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya. Ini yang sahih dalam hal ini, karena ada pengecualian. Termasuk yang menunjukkan hal itu adalah hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika ada seorang sedang bersin, maka Muawiyah ibn al-Hakam, yang dia fahami kalau ada orang bersin, maka dijawab dengan yarhamukallah. Sementara dia sedang sholat, dia tidak mengetahui hukumnya. Ya. Maka akhirnya dia menjawab yarhamukallah. Sementara dia sedang sholat. Ketika dia mengucapkan itu, sebagian sahabat melihat ke Muawiyah bin al-Hakam. Ya, ini mengingkari perbuatan Muawiyah bin al-Hakam sedang sholat. Ketika sebagian sahabat melihatnya, semakin heran dia. Bukannya dia diam, maka dia semakin menambah ucapannya. Wa thukla ummayah, malakum tanzuruna ilaih. Tambah omongan lagi. Wa thukla ummayah, malakum tanzuruna ilaih. Ngapain kalian lihat ana? Ngapain kalian perhatikan ana? Sedang sholat. Nah, maka para sahabat mereka memukul paha mereka untuk memberi peringatan bahwa ini tidak diperbolehkan. Akhirnya dia pun berhenti berbicara dan diam. Sampai selesai sholat, dia menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah kepadanya. Namun Nabi Alaihi Wasallam menasihati dengan cara yang baik. Inna hadhihi as-salah la yuslahu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya litasbih wat tahmid wa dzikrillah azza wa jalla wa qira'atil Qur'an. Bahwa ini salat tidak dibenarkan seorang mengucapkan ucapan-ucapan manusia, ya, yang tidak ada hubungannya dengan salat, namun itu untuk bertasbih, tahmid, dan berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Tidak memerintahkan untuk mengulangi salatnya, menunjukkan bahwa salat yang dia kerjakan hukumnya sah. Dari hadis ini para ulama menjadikan sebagai hujjah bahwa seorang jika tidak mengetahui hukumnya bahwa berbicara dalam salat membatalkan salat. atau dia lupa kalau dia sedang sholat. Ya. Maka dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, tidak membatalkan sholat. Demikian pula halnya seorang melakukan at-ta'awuh. At-ta'awuh. Sedang sholat ini. Misalnya. Ya, mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia terkeluar gitu. Keluar ucapan seperti itu. Apakah yang demikian membatalkan sholat? Mungkin dia merasa sempit dadanya. Dia merasakan ada yang sakit. Ini batal gak sholat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama yang zahir ini tidak termasuk kalam. Tidak termasuk ucapan. Sehingga tidak membatalkan sholat. Dan ini yang dikuatkan oleh mazhab Al-Hanabilah. Demikian pula menangis. Apakah menangis membatalkan sholat? Yang sahih bahwa menangis tidak membatalkan sholat. Karena itu tidak termasuk al-kalam. Apalagi kadang-kadang seorang terbawa dengan mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selama itu bukan hal yang dibuat-buat. Namun dia terbawa mendengarkan lantunan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak membatalkan sholat. Dan ini mazhab al-hanabilah. Dan dikuatkan pula oleh sebagian para ahli tahqiq di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Lalu apa hukumnya at-tanahnu? Berdehem gitu. Sedang salat. Ini apa hukumnya? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian dari kalangan para ulama mengatakan batal. Ya, jumhur dari kalangan para ulama mengatakan batal sholatnya kalau itu sesuatu yang dia sengaja, ya, dia sengaja. Nah, sebagian pendapat dan itu salah satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan itu tidak membatalkan sholat disebabkan karena itu tidak termasuk kalam, tidak termasuk ucapan. Yang jelas seorang yang sedang mengerjakan sholat tidak diperbolehkan bermain-main. Melakukan perbuatan abad, ya, sengaja dia berdehem dalam keadaan tidak ada kemaslahatan, apalagi kalau tujuannya untuk merusak konsentrasi yang lain, apalagi tujuannya sengaja yang ini sengaja mengucapkan berdehem yang diikuti oleh yang lainnya, ya, membuat keributan, maka ini perusak, maka tidak sepantasnya orang-orang seperti ini mengerjakan sholat. Nah, namun kalau misalnya seorang terpaksa, ya, ada hal-hal yang menyebabkan dia terpaksa mengucapkan itu, atau misalnya dia batuk, ya, bukan suatu hal yang dia melakukannya untuk bermain-main atau untuk merusak, maka yang demikian tidak mengapa dan tidak membatalkan salat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.